Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus yang paling penting bantu share juga. Seperti biasa, Pak Javid masih ada channel sebelah ya. Kalau yang butuh musik atau butuh main suara atau butuh cover lagu, terus butuh musik seperti ini, jangan lupa hubungi saya email. Oke, terima kasih banyak. Tapi ini luar biasa.